إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير. Qala, dikatakan adapun keadaan mereka meyakini pengaruh-pengaruh orang-orang mati tadi terhadap penunaian hajat-hajat sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, jahiliyah Arab dulu, sebagaimana pula dilakukan oleh sufiyah, beberapa tarekat-tarekat sufiyah al-juhal yang terkenal bodoh mereka. Wa yunadunahum wa yastanjiduna bihim, karena menganggap bahwa roh-roh orang mati tadi masih berpengaruh, masih memiliki ta'thir, maka mereka yunadunahum, menyerunya, memanggil-manggilnya, ya Syekh Fulan, ya wali fulan, ya habib fulan, walaupun sudah mati. Wa yastanjiduna bihim, dan mengharapkan kemuliaan dengan mereka. Maka ini termasuk kemunkaran-kemunkaran, termasuk perkara-perkara yang munkar. Tidak mungkin orang yang sudah mati bisa memberikan pengaruh-pengaruh di alam semesta ini. فَمَنْ يَعْتَقَدَ أَنَّ لِغَيْرِ اللَّهِ, maka siapa yang meyakini bahwa selain Allah, apakah Nabi atau Wali atau ruh-ruh orang mati atau lain-lainnya bisa mempengaruhi فِي كَشْفِ كُرْبَةٍ, dalam menyingkapkan kesulitan-kesulitan, أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ, atau memutuskan memberikan hajat-hajat mereka, تَأْثِيرًا, memberikan pengaruh, yang bisa memberikan pengaruh, faqad waqa'a fi wadi jahlin khatir. Saya ulangi terjemahannya secara bebas. Siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah, apakah Nabi ataupun Wali ataupun ruh-ruh orang mati, barang siapa yang meyakininya bisa memberikan pengaruh dalam menyingkapkan kesusahan, bisa memberikan pengaruh dalam menunaikan hajat-hajat, maka dia telah terjatuh ke dalam kebodohan yang berbahaya. Jahlin khautir, kebodohan yang berbahaya. Ada kebodohan yang seseorang karena bodohnya salah dalam beribadah, akan diterima atau tidak diterima? Barakallahu fikum. Jangan lupa, innamal a'malu binniyat. Dia enggak ngerti. Salahnya bukan sengaja. Maka orang yang jahil, orang yang tidak tahu, orang yang enggak paham, orang yang keliru enggak sengaja, dimaafkan dan ibadahnya diterima. Tapi bagaimana kalau kebodohannya bukan jenis itu? Kebodohannya menyangka kalau orang mati bisa berpengaruh. Akhirnya membawa apa? Membawa dia berdoa pada selain Allah. Mengerikan sekali. Membawa dia menyekutukan Allah. Membawa dia dalam kesyirikan-kesyirikan. Dan kesyirikannya bukan dengan kebodohan. Mengapa bukan dengan kebodohan? Karena beberapa kebodohan tidak bisa dimaklumi. Apa di antara kebodohan yang tidak bisa dimaklumi? Bodoh. Enggak ngerti. Dikira ada Tuhan lain selain Allah. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kamu masuk Islam sudah berkata asyhadu an la ilaha illallah. Kamu masuk Islam sudah berkata aku bersaksi tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu ikrarmu. Kok tiba-tiba meyakini kayaknya kuburan ini bisa berpengaruh deh. Bisa mengabulkan doa. Loh, kamu ini gimana? Bukankah kamu mengaku muslim? Kecuali mereka-mereka yang belum didatangi dakwah, belum diutus Rasul. Apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab mereka kecuali setelah diutus Rasul. Wa ma kunna mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ikhwan bin na'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kunna mu'adzibin, kami enggak akan mengadab hatta nab'atha rasula, hingga kami mengutus seorang rasul. Artinya disampaikan dulu tauhid. Kemudian menolak diadab. Disampaikan tauhid, diterima. Tapi setelah diterima mengira bahwa kuburan itu seperti Tuhan bisa mengabulkan doa. Bagaimana? Kok aneh? Ini bodoh jenis apa? Bukankah engkau sudah berkata di awal masuk Islam, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Enggak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa huwa ala syafa hufratin minas sa'ir. Orang seperti ini terancam di pinggir jurang neraka sa'ir. Wa amma kaunuhum mustadillina ala anna dhalika minhum karamat. Adapun keadaan mereka beralasan, berdalil bahwasanya orang-orang mati tadi bisa memberikan pengaruh karena karomahnya. Fahasya lillah an takuna awliya'ullahi bihadihil masabah. Maka tidak mungkin bagi Allah untuk menjadikan wali-walinya dengan kedudukan seperti itu. Fahadha dhannu ahlil awthan. Itu prasangka para penyembah berhala. Itu prasangka mereka-mereka yang menyembah berhala-berhala, berhala ini pun bisa memberikan pengaruh-pengaruh dan seterusnya. Kama akhbar ar-Rahman. Sebagaimana dikhabarkan oleh Allah yang Maha Rahman. Haulai syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah pembela-pembela kami di sisi Allah. Menduga bahwa si mayit yang sudah mati, atau lebih sunnahnya batu aja. Mereka anggap bisa pengaruh, padahal hidup saja enggak bisa mempengaruhi takdir. Sahih? Bagaimana kalau ada orang soleh masih hidup, kemudian dimintai tolong, ya Ustadz yang paling soleh, ini kan mau hujan, sedangkan saya lagi jemur kerupuk, tolong ditahan hujannya, bisa enggak? Ya bukan haknya dia. Dia akan berkata kalau benar-benar soleh, itu bukan urusan saya. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menahan hujan, Allah yang menentukan di mana terjadinya hujan. Mintalah kepada Allah, akan berkata begitu. Ketika hidupnya saja tidak bisa mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta, apalagi setelah matinya. Bagaimana mungkin dikatakan karamah? Rasulullah SAW mendapatkan mukjizat. Kalian tahu mukjizat lebih tinggi dari karamah. Tetapi Rasulullah SAW berdoa. Bukan menentukan, saya bisa menentukan hujan. Enggak. Tetapi beliau mengangkat tangannya ke langit. Dan berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Berdoa kepada Allah. Dan Allah kabulkan. Hujan seminggu penuh. Sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya mereka mengeluh lagi, ya Rasulullah, binasa hewan ternak, hancur kebun-kebun, tolong berhentikan hujan. Nabi SAW tidak berkata, wahai hujan berhentilah, tidak. Tetapi beliau mengangkat lagi ke langit dan melengkapi doanya, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, di sekitar kami, jangan atas kami. Sukya rahmah, la sukya azab. Tuangan rahmat, jangan tuangan azab, ya Rabbi. Menunjukkan bahwa yang ala kulli syai'in qadir adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka alasan kalau si mayit ini atau roh-rohnya bisa berpengaruh sebagai karamah, maka itu keyakinan para musyrikin jahiliyah. Kata musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Attakhidhu min dunihi alihah, إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ولا ينقذون. Apakah aku akan mengambil selain Allah sesembahan-sesembahan yang kalau Allah yang Maha Rahman menginginkan aku dengan kejelekan, syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Dan tidak bisa pula menyelamatkan. Tidak bisa memberikan pembelaan. Dan tidak bisa menyelamatkan. Kalau mereka menganggap, oh ini berhala memiliki pengaruh. Kata orang-orang yang mengaku muslim tapi bodoh. Berkata, mayit ini, orang mati ini, walaupun sudah mati tapi roh-rohnya masih bisa mempengaruhi alam semesta. Kita bisa meminta kepadanya untuk begini dan begitu. Atau bisa meminta kepadanya menyampaikan pada Allah yang Maha Rahman. Ar-Rahman. Tanyakan pada mereka. In yuridni ar-Rahman bidurrin. Kalau ar-Rahman menghendaki aku dengan kejelekan. Apakah bisa orang-orang yang kamu anggap karomah tadi. Wali-wali yang punya keramat tadi. Apakah bisa menghalangi kehendak Allah? Allah punya irada. Kalau benar wali-wali tadi punya karomah, bisa berpengaruh. Kemudian punya irada pula. Kalau gitu saya akan selamatkan kalian dari bencana ini, kata wali-wali karomah ini tadi. Sedangkan Allah menyatakan tidak, aku akan menimpakan petaka pada mereka. Mana yang terjadi? Iradatullah atau iradatul awliya? Jelas jawabannya. Jelas. Iradatullah yang pasti terjadi. Sedangkan kehendak-kehendak yang lainnya, kalau bertentangan dengan kehendak Allah, enggak akan terjadi. Berarti tetap saja, walaupun dia punya karamah, kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akramal akramin. Ini punya karamah, Allah adalah pemilik seluruh karamah. Yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Berarti kita memintanya pada siapa? Kepada yang punya satu, atau yang punya segala-galanya? Itu pun kalau benar punya karamah. sudah kita jawab pada pertemuan yang lalu bahwa karamah tidak mungkin memberikan sifat ketuhanan. Oh, wali ini karena tingginya ibadahnya, karena hebatnya dalam cintanya kepada Allah, maka diberi uluhiyah sebagai karamah. Tidak mungkin. Tidak ada. Apa ciri-ciri karamah? Datang dengan tiba-tiba, tanpa direncanakan, dan hilang begitu saja, tidak bisa menantang. Tidak bisa, nih lihat saya punya kekuasaan, tidak bisa. Baik, datang tiba-tiba, untuk diulangi juga tidak bisa. Kamu tadi melempar dengan batu, kok bisa meledak? Mengapa itu? Ya enggak tahu. Saya cuma melempar, ya Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Ya Allah, tidaklah seorang melempar ketika melempar kecuali Engkaulah yang melempar. Melempar tiba-tiba meledak tang tadi dengan batu. Wah, hebat sekali. Itu karamah. Apakah bisa diulangi? Enggak bisa. Saya punya karamah, saya punya kehebatan, batu bisa jadi bom. Coba, enggak bisa. Kalau dia bisa menantang-menantang, ada dua kemungkinan. Imma dia adalah Nabi, seperti Musa yang menantang dengan tongkatnya, aku bisa menjadikan tongkat ini menjadi ular, dan lihat tanganku bercahaya setelah dikempit di ketiaknya, bercahaya terang benderang. Bisa. Kemungkinan kedua adalah permainan-permainan syaitaniyah. Permainan-permainan jin. Bekerja sama dengan syaitin minal jinni. Berarti tidak di atas sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita meminta bantuan jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Rahaqan adalah jin-jinnya semakin sombong. Orang-orangnya semakin dosa, semakin besar dosanya. Ikhwan bin na'azullah, dilarang untuk kita kerjasama dengan jin. Biarkan jin di alamnya, kita di alamnya. Baik, kembali kepada kita. Fa'inda karama laysa min sya'nihi an-nafa' wala daf'id dhur min nabiyyin wa waliyyin wa ghairih ala wajhil imdadi minhu israkun ma'allah idla qadir ala daf'i ghairihi wala khair illa khairuh. Kalau dia sebutkan fa inna dhikra ma laysa min sya'nihi nafa' wala daf'i dhur, karena sesungguhnya menyebut-nyebut yang tidak memiliki sama sekali kemampuan untuk memberikan manfaat dan tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk menolak mudarat, apakah dari kalangan anbiya atau dari kalangan awliya, apakah dari kalangan nabi atau dari kalangan wali, ala wajhil imdad, menyebutnya karena minta pertolongan, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kesusahan biasanya menyebut-nyebut sesuatu yang diharapkan daripadanya manfaat dan juga diharapkan daripadanya penolakan madharat. Sahih? Kamu disiksa, naudzubillah, jangan sampai terjadi oleh orang-orang kafir. Kamu akan berkata apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kan begitu. Apa maknanya itu? Zikra, menyebut-nyebut. Dengan berharap bisa selamat dari kejelekan dan bisa mendapat kebaikan. Maka di sini dikatakan siapa yang menyebut-nyebut selain Allah yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk memberikan manfaat dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk menolak mudarat, disebut-sebut. Apakah nama nabi atau wali? Ala wajhil imdad, dengan berharap meminta pertolongan, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seseorang diombang-ambingkan dengan badai di tengah lautan, kemudian dia memanggilnya ya wali fulan, ya habib fulan, ya Nabi Fulan, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Mengapa? Karena semua makhluk min nabiyyin aw waliyyin, apakah nabi ataupun wali, mereka tidak bisa menakdirkan takdir-takdir baik ataupun buruk. Maka tidak boleh memanggil-manggil mereka karena berharap bantuannya, berharap pertolongannya, berharap kalau mereka bisa menghilangkan madarat, maka itu adalah kesyirikan. Jelas kesyirikan. Karena seharusnya dia saat itu memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Akramal Akramin. Allah Subhanahu wa taala. Bukan memanggil Nabi, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Bukan memanggil Wali, ya Wali Allah, wahai Wali Allah. Bukan memanggil Habib dengan ya Habib Allah, ya Habib Allah. Tidak. Tidak boleh berdoa pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idla qadir ala daf'i ghairuh. Karena tidak ada yang berkuasa untuk menghilangkan madarat kecuali dia. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wala khaira illa khairuh, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian berkata lagi. Wa amma ma qaluhu inna minhum abdalan wa nuqaba'a wa autadan wa nujaba'a wa sab'ina wa sab'a واربعين وأربعة والقطب والأقطاب هو الغوث للناس فهذا من موضوعات إفكهم. Adapun apa yang mereka katakan bahwasanya wali-wali itu terbagi menjadi beberapa jenis-jenis wali. Ada abdal, wali-wali badal. Ada nuqaba, wali-wali naqib. Ada auta dan wali-wali pasak, pasak-pasak bumi. Wanujaba, ada wali-wali jenis najib yang masing-masing katanya menjaga alam semesta. Yang ini akan mengokohkan, yang ini akan menahan, yang ini akan memberikan kebaikan-kebaikan, yang ini akan ila akhirih. Fahadhihi khurafat. Ini adalah dongeng-dongeng yang diceritakan oleh mereka. Menganggap ada yang jumlahnya sab'ina wa sab'ah, 77. Wa arba'ina wa arba'ah, ada yang jumlahnya 44. Dan ada wali kutub. Wali kutub, wali yang paling tinggi. Yang semua wali-wali lainnya terpusat di wali kutub ini katanya. Kemudian berkata, wali kutub inilah al-ghawth, penolong manusia. Astagfirullah. Dijuluki al-ghawth linnas, penolong bagi manusia. Kemudian dianjurkan oleh mereka, mintalah kepada wali kutub, karena wali kutub itulah ghaus yang terpusat padanya seluruh wali-wali lain. Fahadha min mawdu'ati ifkihim. Ini adalah buatan-buatan dari kedustaan mereka, karangan-karangan yang mereka buat dengan dusta. Kama dzakarahul qadhi al-muhaddits, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Muhaddits Abu Bakr Ibn Al-Arabi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Bakr Ibn Al-Arabi. Jangan lupa pakai alif dan lam. Bedanya sangat jauh Ibn Al-Arabi dengan Ibn Arabi. Ibn Al-Arabi adalah ulama ahli sunnah, alim min ulama ahli sunnah, zahid masya Allah. Adapun Ibnu Arabi tanpa alif dan lam adalah tokoh sufi sesat yang tenggelam dalam ilmu kalam, ilmu mantik, sampai mengatakan kalimat-kalimat kufur, yang mengatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami, dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Kata Ibnu Arabi. Kok bisa bilang begitu? Karena dia menganggap semua menyatu dengan Tuhan. Jadi kamu lihat pendeta, di situ ada Tuhan. Kamu melihat sampah, di sana ada Tuhan. Kamu melihat ini, itu asal muasalnya dari orang ini. Baik. Maka jangan salah, Ibnul Arabi yang dimaksud di sini adalah seorang alim minal ulama, Ibnul Arabi yang dijuluki dengan kunya Abu Bakar. Dalam kitabnya Sirajul Muridin, dia menulis kitab atau dalam kitabnya Sirajul Muridin, cahaya untuk bagi para pemula. Saya ulangi, cahaya untuk para pemula. Sesungguhnya murid, barakallahu fikum, sama dengan bahasa Indonesia murid. Apa murid? Ya murid, santri kan murid. Wahai murid-murid, wahai para santri. Nah, di kalangan tasawuf, orang yang awal pertama mau mempelajari tarekat itu pertama muridi. Nanti naik menjadi salikin. Nanti naik lagi menjadi apa lagi? Salikin. Kemudian sampai tingkat arifin. Arifin itu sudah tingkat mengenali. Barakallahu fikum. Istilah-istilah itu sesungguhnya diawali oleh mereka, tapi kemudian para ulama yang bertaubat dari sufiyah atau para ulama yang tahu istilah-istilah sufiyah, mereka membantahnya dengan istilah mereka. Yang namanya muridin harusnya begini. Yang namanya salikin adalah orang yang berjalan untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini salikin, berjalan untuk mencari ilmu. Dan yang namanya arifin adalah yang mengerti tentang Allah, ma'rifatullah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dengan uluhiyahnya dan rububiyahnya, baru dikatakan arif. Tetapi sufi menerjemahkan lain. Kalau murid, muridin masih terikat syariat. Kalau sudah mulai salikin, mereka harus memiliki lalu melewati acara-acara tertentu, wirid-wirid tertentu, atau tirakatan di tempat-tempat tertentu. Nanti setelah itu sampai tingkat ma'rifah. Kalau sudah tingkat ma'rifat, sudah tidak lagi terikat dengan syariat. Halal haram enggak terikat. Apalagi sudah sampai di atasnya tingkat kasyaf, bisa menerawang ke alam gaib. Bisa melihat alam. Ini barakallahu fikum, keyakinan-keyakinan batil yang diada-adakan oleh mereka. Maka mulailah para ulama membahas, menulis kitab-kitab untuk membantah itu dengan menjelaskan yang namanya muridin seperti ini, cahaya untuk muridin. Terus Ibnu Qayyim juga punya kitab Manhajus Salikin, manhajnya para salikin harusnya seperti ini. Bustanul Arifin dan seterusnya. Ada istilah arifin, ada istilah salikin dan sebagainya dan sebagainya. Kembali kepada kitab. Maka istilah-istilah tersebut yaitu abdal wa nuqaba, autad dan wa nujaba, wa sab'ina wa sab'ah, wa arba'ina wa arba'ah, wal qutub wa huwal ghaus linnas, dan dia penolong manusia. Ini semua kedusaan yang mereka buat-buat, sebagaimana sudah disebutkan oleh al-muhaddith ahli al-hadith Abu Bakar Ibn al-Arabi dalam Sirajul Muridin, dan juga Ibn al-Jawzi, dan juga dibantah oleh Ibn Taymiyah. Intaha bi ikhtisar, selesai secara ringkas dari kitab Saifullah ala man kadaba ala awliya illah, pedang Allah untuk membantah orang-orang yang berdusta atas nama Allah atau atas nama wali-wali Allah. Berarti selama ini sejak pertemuan kemarin dan sebelumnya kita sedang membaca bantahan Sun'ullah Al-Halabi, Al-Hanafi. Sun'ullah Al-Halabi adalah seorang tokoh dari madhab Hanafiyah. Padahal madhab Hanafiyah, mereka-mereka dari kalangan Ahnaf adalah yang paling banyak terjerumus dalam kesyirikan jenis ini. Kalau di Indonesia Syafi'iyah ada yang melakukan hal tersebut, tetapi Ahnaf, madhab Hanafi lebih banyak lagi. Maka bangkitlah beliau Sunnullah Al-Hanafi memperingatkan, jangan berdusta atas nama wali. Yang namanya wali Allah adalah ahli tauhid, Yang namanya kecintaan Allah adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan dan tidak mengajarkan kesyirikan. Enggak mungkin menyuruh mentalah pada orang mati, mentalah pada wali, mentalah pada... Tidak mungkin. Sebab yang namanya wali-wali Allah pasti bertauhid. Kalau tidak bertauhid, bukan waliullah. Maka di sini judul kitab beliau Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi adalah judulnya Pedang Allah, Saifullah. Alaman kadzaba ala auliyaillah, pedang Allah atas orang-orang yang berdusta atas nama wali-wali Allah. Mengapa dikatakan berdusta atas nama wali-wali Allah? Karena wali-wali Allah sesungguhnya tidak menyuruh mintalah kepadaku walaupun aku sudah mati, enggak ada. Kalau meminta seperti itu berarti dia bukan wali, palsu. Karena kalau wali Allah pasti akan berkata berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, jangan meminta pada yang lain, ila akhirnya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullahu ta'ala. Oh, masih ada yang tertinggal. Wal maqsudu anna ahla al-ilmi ma zalu yunkiruna hadhil umur syirkiyah. Maksud dari pembahasan ini, nukilan dari Syekh Sun'ullah Al-Hanafi adalah bahwa ahlul ilmi dan para ulama mazalu masih terus menerus mengingkari perkara-perkara kesyirikan seperti ini. Allati ammat bihal balwa, yang telah merata bencananya. Merata pada sekian banyak orang di seluruh dunia. Jangan dikira cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Masing-masing memiliki kuburan yang dikeramatkan, yang mereka berdoa meminta pada wali-wali yang dikubur. Wataqadaha ahlul ahwa, yang sering diyakini oleh para pengekor hawa nafsu. Falau tatabba'na kalamal ulama almunkirina lihadil umur, kalau kita mau menelusuri ucapan-ucapan para ulama yang mengingkari perkara-perkara syirik seperti ini, lapalal kitab, niscaya akan panjang kitab kita ini. Ini kalau semua ulama dinukil, bantahan dari ulama madhab Hanafi, bantahan dari ulama madhab Syafi'i, bantahan dari ulama madhab Maliki, bantahan dari ulama madhab Hambali, semuanya kita kumpulkan, akan bertele-tele dan akan panjang kitab ini. Walbasirun nabi, adapun orang yang memiliki pandangan dan memiliki kecerdasan. Basir, yang memiliki pandangan. Nabil, yang memiliki kecerdasan. Yudrikul haqqa min awwali dalil. Maka al-basirun nabil, dia akan mengetahui kebenaran di awal dalil. Seorang yang nabil akan cukup mengerti kebenaran di awal dalil. Enggak perlu pakai dua dalil. Satu dalil sudah cukup. Wa man qala qawlan bila burhan, faqawluhu dhahirul butlan. Dan siapa yang mengucapkan satu kalimat tanpa bukti, tanpa dalil, maka qauluhu, maka ucapannya zahirul butlan, sangat jelas kebatilannya. Zahir sangat jelas, al butlan kebatilannya. Mukhalifun ma'alaihi ahlul haqqi wal iman, menyelisihi apa yang dipegang oleh ahlul haqqi dan ahlul iman. Al mutamassikuna bi muhkamil Qur'an, yaitu orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran yang muhkam, yang muhkamat. Al-mustajibuna lida'il haqqi wal iman, yaitu orang-orang yang menyambut ajakan kebenaran dan ajakan keimanan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Allah lah tempat kita meminta pertolongan dan atasnya kita bergantung kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallam Muhammadin wa ala alihi واصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.